Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Bogor Raya, demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita sampai di catatan kaki di halaman 65. Di sana disebutkan ada kutipan dari buku yang judulnya dalam bahasa Arab Quwatu Aqlika Al-Batin, kekuatan alam bawah sadar. Hunaka thamma tariqatan ra'i ahli al-i'lam, ya, di sana ada terdapat metode yang sangat indah atau menarik lil i'lam, untuk memberitahukan tentang fungsi akal Anda. Ala wahya, yaitu dengan antang dura ilaihi, Anda memperhatikannya, melihatnya seakan-akan satu taman, dan Anda adalah bimathabah bagaikan seorang pekerja pengurus taman yang bekerja untuk mengelola taman tersebut atau kebun tersebut, yang tugasnya adalah dengan menebarkan benih berupa yaitu pemikiran-pemikiran di alam bawah sadar Anda tiwalal yaum, sepanjang hari, dengan asumsi, dengan pondasi apa yang model pemikiran al-mu'tad yang biasa Anda miliki. Wabima, dan mengingat bahasanya Anda menyebarkan benih di akal bawah sadar, maka Anda akan memetik tanaman fi jismika, di badanmu, di badan Anda, dan dalam kehidupanmu. Ibda, maka mulailah sejak saat ini untuk menanamkan pemikiran damai. Masukkanlah ide-ide tentang kedamaian, kebahagiaan, perilaku yang baik, kemudian ridha dengan apa yang ada, wal istihar, dan berkembang. Fakir, dan pikirkanlah dengan penuh ketenangan dan dengan penuh perhatian fi hadis sajaya, dalam tabiat-tabiat ini. Waja'al aqlaka alwa'i almantiqi, dan biarkanlah dan jadikanlah akal sadarmu yang logis untuk menerimanya dan menerimanya. Waqad yakunu aqluka albatin syabih biturbah, dan sungguh akal bawah sadar itu serupa dengan tanaman alati satan mufiha, yang akan berkembang padanya al-budur, benih, baik benih tersebut adalah benih yang bagus ataupun benih yang jelek. Kemudian di catatan kaki selanjutnya di halaman 66, wa ana aqul, dan aku katakan, kata pensarah, beliau katakan, antakuna bustani, yakni antujat atau antujid furosah najah hina matadra al-badrah at-tayyibah. Hendaknya Anda bagikan seorang pekerja satu kebun. Artinya antujid adalah Anda wujudkan berbagai macam kesempatan sukses. Hina matazra, ketika Anda menanamkan benih yang baik. Dimulai dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian positive thinking terhadap masa depan yang cerah yang menunggu Anda. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair yang asalnya adalah penyair barat, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Arab, fi baiti sya'rin lahu, dalam satu bait syair, nadar syakhsani abra nafidin nafidatin wahidatin, ada dua orang yang memandang melalui satu jendela yang sama. Ahaduma, yang pertama melihat lumpur, sedangkan yang kedua melihat bintang. Dan makna yang sama telah diungkapkan oleh penyair Persi dengan dengan satu metode yang lebih bagus, ketika dia mengatakan al-farqu baini wa bainaka huwal farqu baina saksi wa saksika. Bahasanya perbedaan antara diriku dan dirimu adalah sebagaimana perbedaan antara kepribadianku dan kepribadianmu. Fa anta tasma'u ghalqal bab wa ana asma'u fathahu. Yang aku dengar, engkau mendengar terkuncinya pintu, sedangkan yang aku dengar adalah terbukanya pintu. Oleh karena itu dijumpai di alam ini, ya, di ruang nyata ini terdapat lumpur sebagaimana terdapat bintang. Wal amru matrukun, dan hal ini diserahkan kepada orang yang memandangnya. Untuk memandang salah satu dan pura-pura tidak tahu dengan yang lain, maka akan dari satu suara, ya, maka ketika muncul satu suara, maka orang-orang yang bodoh beranggapan bahasanya pintu telah tertutup, sedangkan orang yang cerdas, ya, orang yang berakal memandang bahasanya pintu itu terbuka untuknya. Ya, maka di sini disampaikan ini adalah masih berkaitan dengan kuatul qalbi, ya, dengan kuatnya hati dan perasaan. Maka di antara kunci sukses seorang, kunci bahagia dalam hidup ini disampaikan di sini, bahasanya di antaranya adalah terutama di paragraf atau di catatan kaki yang kedua yang tadi kita baca, adalah bagaimanakah cara pandang seorang terhadap dunia ini. Ketika dia, yang dia pandang, ketika sama-sama mendengar suara, oh ini suara pintu, pintu kesempatan terbuka untuknya, maka dia akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Adapun orang yang dia negative thinking, dia pesimis, ada suara maka dia katakan ini pintu yang tertutup, maka susahlah hidupnya. Maka di dunia ini ada, tadi dikatakan, ada lumpur dan ada bintang, tergantung cara orang memandang. Ketika dia pandang dunia itu indah penuh dengan bintang, artinya dia positive thinking, dia berpikir positif terhadap hidupnya dan masa depannya, dia yakin bahasanya dia punya masa depan yang cerah, maka untuknya kemudahan-kemudahan. Lain halnya orang yang memandang dunia ini isinya cuma lumpur, artinya dia pesimis, negative thinking, maka enggak aneh kalau yang dia jumpai adalah kesulitan demi kesulitan. Dan supaya kemudian orang itu memiliki positive thinking dengan negative thinking, maka tadi disampaikan ini adalah berkaitan dengan alam bawah sadar. Apa yang kemudian ditanamkan di alam bawah sadar seseorang, ketika dia kemudian yang dia masukkan dalam alam bawah sadarnya, hidup itu indah, hidup itu masa depan itu cerah, masa depan itu cerah, hidup itu, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap masa depan yang baik, maka itulah yang akan jadi pola pikirnya. Lain halnya jika orang yang tertanam dalam dirinya adalah medesu, masa depan suram, maka itu yang dia masukkan, suram, suram, suram, masa depan saya suram, suram, akhirnya suram sungguhan. Maka ini keadaan, seringkali keadaan yang kita dapatkan dan kita jumpai adalah bagaimanakah cara kita memandang hidup dan dunia ini. Apakah kemudian kita memandangnya dengan pandangan yang positif ataukah kita pandang dengan pandangan negatif. Kalau kesuksesan banyak didapatkan, kebahagiaan didapatkan oleh orang-orang yang memandang kehidupan ini dengan cara pandang yang positif. Nah, ketika orang itu punya cara pandang yang positif, kuatul qalbi, maka dia akan orang yang memiliki hati yang tegar, hati yang kuat. Ketika dia dapat musibah karena cara pandangnya adalah cara pandang positif, maka musibah itu dipandang sebagai satu hal yang positif. Ini akan berikan manfaat kepada saya punya pengalaman baru dengan musibah ini, saya peng, apa yang saya akan kemudian punya kemudian pengalaman hidup yang baru, saya akan kemudian lebih dewasa dengan hal ini, akan berjumpa dengan banyak orang, kenal dengan berbagai macam aturan yang kemarin belum saya ketahui, apa yang harus saya lakukan, maka kemudiannya ada pengalaman baru yang didapatkan. Pengalaman sakit, oh ngurus orang sakit, oh gimana ke rumah sakit, oh gimana ngurus ini dan itu. Pengalaman kehilangan STNK, oh bagaimanakah ngurus kehilangan STNK, harus pergi kemana, harus kemana. Dianggap saja, dinikmati saja sebagai satu hal yang positif, pengalaman baru yang bisa, yang berharga untuk dibagikan kepada orang lain dan atau diceritakan untuk anak cucu. Maka kemudian maka hidup itu akan terasa nyaman. Namun jika yang dilihat adalah negatif thinkingnya, ini adalah kesusahan, ini musibah, ini derita, maka derita akan semakin tambah derita. Maka seorang itu akan memiliki kuwatul qalbi, hubungannya wallahu a'lam adalah demikian. Seorang itu memiliki kuwatul qalbi dalam menghadapi musibah dan masalah, manakala dia adalah orang yang positive thinking dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka dia akan jadi orang yang memiliki kuwatul qalbi. Orang yang lembek adalah orang yang negative thinking terhadap masalah-masalah dan musibah-musibah yang dia dapatkan. Kemudian kita lanjutkan pada kiat yang ke-16, at-tawakkulu wa adamul istislam lil khayalatis sayyi'ah. Ini adalah bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pasrah kepada khayalan-khayalan, image-image yang jelek. Maka jika hati itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya dan tidaklah pasrah kepada al-awham, berbagai macam anggapan-anggapan, dan tidak dikuasai oleh imajinasi-imajinasi yang buruk, dan dia wathiqa billahi, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangat berharap terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala, indafa'at anhu bidzalika al-humumu wal ghumumu, maka akan terusir dan tercegahlah darinya dengan sebab sikapnya semacam ini, berbagai macam kegalauan, berbagai macam kesusahan dan kegelisahan. Wazala, dan akan bahkan akan hilang darinya berbagai macam penyakit badan dan penyakit psikologis. Wahasala lil qalbi minal quwwah, maka kemudian terwujudlah, maka akan terwujudlah hati yang kuat, dan akan terwujudlah kelapangan hati dan kegembiraan yang tidak mungkin untuk bisa diungkapkan, yang kata-kata itu kehabisan untuk mengungkapkannya. Fakamuliat al-mustasfayat, maka betapa banyak rumah sakit itu dipenuhi orang-orang yang sakit, dan sakitnya itu karena al-awham wal-khoyalat, karena image-image, karena kesan-kesan yang tidak-tidak, dan karena imajinasi-imajinasi, karena imajinasi-imajinasi al-fasidah yang jelek. Wakam atharat hadil umur, dan betapa banyak kekhawatiran, kemudian image-image dan khayalan-khayalan, jangan-jangan akan terjadi demikian, jangan-jangan akan terjadi demikian, boleh jadi akan terjadi begini, boleh jadi akan terjadi begitu. Maka anggapan-anggapan semacam ini, khayalan-khayalan semacam ini, seringkali betapa banyak atharat memberikan pengaruh kepada hati banyak orang yang sebenarnya kuat fisiknya. Falan an du'afa, lebih lagi orang yang lemah fisiknya. Dan betapa banyak kemudian kekhawatiran yang ini hakikatnya adalah imajinasi. Jangan-jangan demikian, jangan-jangan akan terjadi begini dan begitu. Nek-nek begini, ya, boleh jadi akan begitu dan begitu. Kam adat ilal humki wal junun, betapa banyak hal ini menyebabkan orang melakukan tindakan yang tolol, bahkan kegilaan. Wal mu'afa, dan orang yang selamat adalah orang yang Allah selamatkan dari dikuasai oleh imajinasi, anggapan dan khayalan hal yang di atas. Dengan Allah berikan kepadanya taufik untuk berjihad melawan jiwanya, melawan anggapan-anggapan tadi. Litahsilil asbab an-nafi'ah, untuk terwujudnya sebab-sebab yang manfaat dan yang menguatkan hati dan mencegah dan menghilangkan kecemasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya kafi, Allah akan cukupi untuknya semua apa yang dia pikirkan. Min amri dinihi wa dunyahu, baik berkenaan dengan perkara agama ataupun dunia. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi orang yang qawiyyal qalbi, atau qawiyyul qalbi adalah orang yang kuat hatinya dan perasaan serta jiwanya. La tu'athir fihi al-awham, yang buahnya adalah dia tidak akan terpengaruh oleh berbagai macam anggapan-anggapan, kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali tidak berdasar. Wala tus'ijuhu al-hawadis, dan dia tidaklah diganggu oleh berbagai macam peristiwa. Li'ilmihi, karena dia sadar bahwasanya hal tersebut adalah karena kelemahan jiwanya. Wa minal khawri, maka termasuk al-khawr, kelemahan al-khawr maknanya di catatan kaki. Kalau khawr al-thawru maknanya soha, sapi tersebut berteriak. Namun kalau khara fulanun artinya da'ufa wangkasara, lemah dan patah. Ya, maka wa minal khawri wal khawfi, dan hal tersebut dikarenakan kelemahan. Wal khawfi, dan kekhawatiran yang itu adalah sekedar anggapan dan tidak ada kenyataannya. Wa ya'lamu ma'adhalika, di samping itu dia menyadari bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupinya secara sempurna. Maka dia pun yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya pun mantap dan tenang dengan janji Allah, sehingga hilanglah hammuhu wa qalaquhu, kecemasannya dan kekhawatirannya. Wa itabaddal, dan berubahlah kesulitannya menjadi kemudahan. Berubahlah tarahnya, sedihnya menjadi gembira. Tarah maknanya hazan. Wa khawfuhu amna, dan berubahlah rasa kekhawatirannya menjadi rasa takut. Rasa kekhawatirannya menjadi rasa aman. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-afiyah, untuk diselamatkan dari dikuasai oleh perasaan cemas dan kekhawatiran yang berlebihan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita berupa memiliki hati yang kuat dan hati yang tegar. Wa bitawakkul al-kamil, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tawakal yang sempurna. Dan orang yang tawakal sempurna, Allah berikan jaminan untuknya, Allah akan jamin, Allah akan berikan padanya segala kebaikan, dan Allah akan cegah darinya segala keburukan, wadair, dan segala madarat. Ya, maka disampaikan di sini bahasanya seringkali orang itu cemas, orang itu galau, sebab galau itu adalah karena khayalan. Seringkali sebabnya adalah karena kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang tidak berdasar. Itulah yang menyebabkan banyak orang itu galau. Dia khawatir jangan-jangan akan terjadi demikian-demikian. Ya, maka sehingga dia tidak bisa merasakan hidup yang nyaman, hidup yang bahagia. Itu karena dikuasai oleh imajinasinya sendiri. Dikuasai oleh waham, sangkaan yang tidak ada dasarnya. Nah, ini yang seringkali menyebabkan orang itu galau dan diliputi oleh kesusahan. Oleh karena itu, maka kiat penting untuk hal tersebut, bagaimanakah hati ini tidak dikuasai oleh, menjadikan hati dan diri kita tidak dikuasai oleh imajinasi yang tidak berdasar. Kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Dan obat pokok untuk agar tidak dikuasai oleh imajinasi-imajinasi yang buruk tersebut adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kita yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-Nya, Allah akan mencukupi hamba-Nya dari segala keburukan, mencegah darinya dari segala kejelekan. Yakin demikian. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi, Allah akan lindungi dari segala kejelekan. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan tentang masa depan, jangan-jangan terjadi begini dan begitu, jangan-jangan kalau saya ketemu orang ini nanti saya akan dapatkan sikap begini dan begitu, maka deg-degan, khawatir, cemas. Jangan-jangan kalau saya nanti saya tampil ke depan, orang kemudian akan nyorak-nyorai saya. Nah, maka kemudian stres duluan sebelum tampil ke depan. Ya. Pada, dan stresnya boleh jadi berhari-hari, seminggu, padahal masih maju seminggu lagi. Namun karena dikuasai, jangan-jangan terjadi demikian-demikian. Ya, jangan-jangan orang akan ngejek-ngejek saya. Nah, imajinasi saja yang, ya, itu semua imajinasi. Ya. Ya, itu semua imajinasi yang boleh jadi sama sekali tidak berdasar. Ya, nanti kemudian jangan-jangan saya ketika itu kemudian saya demam panggung, orang kemudian gimana kalau saya ngompol di depan panggung? Itu cuma kemudian kekhawatiran dan ketakutan yang tidak berdasar. Ya, maka itu yang bikin galau, imajinasi-imajinasi yang buruk, ya, anggapan-anggapan yang tidak berdasar, itu yang seringkali bikin orang itu galau. Ya. Itu yang kemudian, maka gimanakah obatnya? Beliau sampaikan, ya, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, imani firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyandarkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan bereskan semua urusannya. Nih, enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Enggak perlu khawatir, enggak perlu kemudian galau, enggak perlu cemas, enggak perlu ini. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyertainya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Maka jadilah orang yang berbahagia karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan akan dicabut dari orang yang dikuasai oleh imajinasi-imajinasi yang buruk, dan karena tidak memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakam tentu maknanya adalah al-marad, sakit. Kalamun sakim artinya perkataan yang tidak benar. Makanun sakim, tempat yang sakit, artinya fihi khauf, mengkhawatirkan. Tapi kalau sakimu sadri, dia memiliki dada dan hati yang sakit, artinya dia hakid, dia benci dan dendam kepadanya. Dan waham artinya adalah salah sangka. Wahima yauhamu artinya ghalata, salah sangka. Al-khayal adalah as-saksu wat-taif. Khayalan itu adalah sosok wat-taif dan bayang-bayang. Wa matusbihu laka, dan apa dan berbagai hal yang serupa denganmu saat anda sadar, berarti bayang-bayang. Wal manam, dan saat anda tidur, min suratin, berupa rupa dan bentuk tertentu. Demikian juga termasuk khayal adalah suratu timsali syai' fil mir'ah, adalah bentuk yang menyerupai sesuatu yang kita lihat di kaca. Wa min kulli syai' matarahu kadzil, dan khayal untuk segala sesuatu adalah apa yang anda saksikan bagaikan bayang-bayang. Demikian juga khayal itu kemudian dalam bahasa Arab juga bisa maknanya memedi sawah. Ya, khushbah yunsab alaiha kisaun aswad, satu kayu yang dipasangi kain hitam, fil mazru'at, di sawah, di kebun, untuk nakut-nakuti burung. Yafza'u biha at-tair, yang burung-burung itu ketakutan karenanya. Demikian juga dipasang di marabitil ghanam, di kandang-kandang kambing, untuk menakut-nakuti serigala. Ya, itu juga dalam bahasa Arab, memedi sawah itu disebut juga khoyal. Ya. Ya, karena dilihat dari sudut pandang si burung, berarti ya. Nah, burung ini menganggap, ini ada penjaganya. Nah, akhirnya dia enggak berani dekat-dekat. Maka dia punya khayalan, si burung mengkhayalkan sesuatu hal yang menakutkan dan membahayakan dirinya. Demikian juga khayal adalah sesuatu yang dipasang di tanah untuk diketahui bahasanya dia adalah hima, daerah larangan, karena itu adalah tanah khusus milik penguasa atau seorang raja, sehingga tidak ada orang yang berani dekat-dekat. Dan khayal itu juga bisa artinya imajinasi, yang definisinya dalam bahasa Arab adalah ihda kual akli, salah satu potensi akal, alladhi yatakhayyal biha al-asya, yang dengannya seorang itu mengimajinasikan berbagai macam hal. Kemudian kiat yang ke-17, tautinu nafsi liqabulu uyubil akharin. Hati yang telah siap untuk menerima kekurangan orang lain. Maka ini kiat penting untuk hidup bahagia dalam rumah tangga. Itu siap kalau menerima kenyataan bahwasannya istrinya itu bukan bidadari surga. Siapa yang kemudian berumah tangga dalam keadaan masih saja kemudian punya image istrinya adalah wanita yang solihah dan itu wanita yang sempurna segalanya, tidak pernah cemberut, tidak pernah merengut, tidak pernah tidak pernah mokok, tidak pernah ini, maka dia akan kecewa. Dan karena kecewa dia kemudian tidak bahagia. Dia kemudian mengatakan saya tidak bahagia dalam rumah tangga. Namun demikian juga sebaliknya, wanita yang banyak kemudian punya khayalan sempurna tentang calon suaminya dan tetap itu dan ketika ternyata dia jumpai suaminya tidak sebagaimana khayalan dan imajinasinya, maka dia akan kecewa berat. Dia akan mengatakan saya menderita dan sengsara selama berumah tangga dengannya. Oleh karena itu, maka kiat penting supaya orang itu bisa bahagia dalam konteks rumah tangga dan keluarga itu adalah kesiapan hati liqabul uyubil akharin, untuk menerima kekurangan orang lain. Demikian juga ini adalah kemudian kiat kiat untuk kemudian hidup bahagia dalam konteks persahabatan dan perkawanan. Kalau si orang yang beranggapan bahasanya teman saya ini, temannya itu harus orang yang tidak pernah bikin saya kecewa. Maka ketika sekali dia kecewa, dia dikecewakan oleh temannya, maka dia akan demikian sedih dan dia akan demikian galaunya. Namun kemudian ketika dia siap, saya ini bergaul dengan manusia dan bukan dengan malaikat, maka dia siap dengan kekurangan dan kejelekan, keburukan dari kawannya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka dia akan enjoy, dia akan nyaman, dia akan sehingga dia bisa hidup bahagia. Yakinlah bahwasanya siapa yang mengandalkan manusia maka dia akan kecewa. Namun siapa yang kemudian mengandalkan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan bahagia. Maka siapa yang sangat mengandalkan manusia dia akan kecewa. Itu harus disadari. Itu harus disadari. Manusia di sini boleh jadi istrinya, boleh jadi suaminya, boleh jadi teman akrabnya, boleh jadi saudaranya. Siapa yang terlalu mengandalkan manusia, dia akan kecewa. Ini betul-betul disadari. Ketika ini disadari, maka dia akan siap menerima kekurangan orang lain. Dia akan bisa hidup bahagia. Orang yang tidak punya prinsip ini, orang yang tidak ini tidak siap, dia akan hidup susah. Dan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan, ndaklah seorang mukmin tidaklah membenci mukminah yang mukminah. Maka ndaklah seorang suami tidak membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Ketahuilah bahasanya, jika ada satu dari perilaku dan akhlak istrimu yang tidak engkau sukai, maka ada sisi lain yang dia sukai dan dia senangi. Dan sisi yang lain itulah yang diingat-ingat. Sisi lain tersebutlah yang diingat-ingat. Boleh jadi dia punya kekurangan dari satu sisi, maka ingatlah ada sisi-sisi yang lain. Boleh jadi istrinya ini ternyata kok kurang cantik. Oh, ternyata kurang cantik. Namun dari istri tersebut, namun dia manutnya luar biasa, taatnya luar biasa. Sudah manut, pintar masak. Nah, anak-anak yang datang darinya, yang itu adalah anak-anak yang penurut-penurut. Nah, maka kurang cantik enggak apa-apa. Kan? Jadinya kurang cantik enggak apa-apa. Namun kemudian kalau kemudian punya istri cantik, maka jangan kaget kalau enggak pintar masak. Karena pintarnya macak dan pintarnya berdandan. Gitu kan? Ya, tadi enggak pintar masak, jangan kaget. Sering kasinan, sering kelupaan garam dan yang lain, itu ya jangan kaget ya. Maka diingat pas macaknya. Oh, pas ketika kemudian kecewa kenapa masakannya terlalu asin, ya ingat, namun cantik istri saya ini ya. Maka jika dia ingat sisi positif dari istrinya ya, maka dia akan kemudian bahagia dan akan awet berumah tangga dengannya. Nah, kalau yang diingat adalah sisi negatifnya, sisi kekurangannya, sisi positifnya itu hilang dari ingatannya. Yang ada kemudian sisi negatif semua. Maka tambah hari daftar negatifnya itu tambah panjang. Maka nanti akan ada titik klimaksnya. Ya, maka terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Maka hadis ini yang merupakan riwayat Muslim ini mengandung dua pelajaran penting. Yang pertama adalah bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah muamalah interaksi dengan istri, dengan kerabat, dengan kawan, dan dengan rekan. Boleh jadi rekan kerja, rekan bisnis. Wa kullu man bainaka wa bainahu alaqah wa ittishal. Yaitu semua orang yang ada antara Anda dengan dia hubungan dan ittishal hubungan. Maka hendaknya Anda siapkan jiwa Anda, diri Anda. Bahasanya tidak boleh tidak orang-orang tadi pasti punya kekurangan. Istri, kawan, kerabat, tetangga, kawan kerja, dan yang lainnya. Semuanya punya kekurangan. Semuanya punya aib, semuanya punya nakes, punya ketidaksempurnaan. Atau ada hal-hal yang tidak Anda sukai dari mereka-mereka ini. Fa'idha wajadta dhalika, dan jika ternyata engkau jumpai hal tersebut, jika betul-betul Anda jumpai, ternyata ada hal yang mengecewakan dari tetangga, dari teman kuliah, teman sekolah, teman kerja, dari istri, dari keluarga, dari kerabat, dari kakak, dari adik. Anda jumpai hal-hal yang tidak Anda sukai. Faqarin baina hadha wa baina ma yajima yajibu alaika. Maka bandingkanlah, maka lakukanlah komparasi, lakukanlah perbandingan antara kekurangan yang dia miliki, wa ma yajibulaka, dan kewajiban yang harus Anda berikan kepadanya. Aw yambarilaka, dan apa yang sepatutnya Anda miliki berupa kuatil ittisal wal ibqa alal mahabbah. Hubungan yang kuat dan mempertahankan rasa cinta. Caranya bitadzakur, dengan mengingat-ingat ma fihi minal mahasin. Sisi-sisi indah, sisi-sisi positif dari orang-orang yang tersebut. Wal maqasidul al khasa wal ammah, dan tujuan yang bersifat pribadi dan yang bersifat umum darinya. Wabihadal irda, maka dengan irda, dengan tutup mata. Anil masawi, dari kekurangan dan sisi negatif orang-orang tersebut. Wal mulahadah, dan mengingat-ingat. Al mahasin, sisi-sisi positif dan unggul dari orang tersebut. Tadu musuhbah, maka persahabatan akan langgeng. Wattisal, hubungan itu akan langgeng. Watatimu rohah, dan sempurnalah bahagia. Watatimu arroha, dan sempurnalah kenyamanan. Jadilah hidup bahagia. Watahsululaka, dan arroha itu kenyamanan, kebahagiaan itu akan Anda dapatkan. Maka ketika kita kecewa dengan kawan, kita kecewa dengan teman kerja, teman belajar, teman sekolah, teman kuliah, kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, kecewa dengan tetangga, kecewa dengan saudara, maka ya, beliau katakan ingat-ingat, ya, ingat-ingatlah, didata, dikumpulkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, ya, hal-hal yang membahagiakan yang kita dapatkan dari beliau-beliau, ya, maka diingat sisi-sisi positifnya. Ketika kemudian istri ngambek, ya, maka diingat-ingatlah jasa besar istri menjaga kita dari zina, ya, menjaga suami dari zina, ya, dan seandainya istri itu tidak punya jasa kecuali itu, menyelamatkan suaminya dari zina, itu sudah cukup menjadi jasa besarnya. Nah, itu yang diingat ketika dia lagi ngambek. Nah, jangan kemudian diingat ini ngambek kemarin, kayaknya ngambek lagi, ya, belum lama ngambek, belum lama kemarin juga ngambek, ngambek juga. Maka kemudian kalau itu yang diingat-ingat, ya, maka akan terjadi perhara. Dan jika ingin bahagia dan jika ingin awet, jika rumah tangga itu ingin langgeng, maka ketika ada hal yang mengecewakan, ingat jasa baiknya, sisi-sisi positif yang dia miliki. Maka akan Anda akan tatimurohah watahsulu aroha, maka akan Anda akan mendapatkan kenyamanan, Anda akan mendapatkan kebahagiaan, jika cara pandangnya demikian. Jika cara pandangnya adalah cara pandang mengingat sisi positif dari kawan, dari tetangga, dari kerabat. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran penting yang kedua dari hadis di atas adalah hilangnya alham, kecemasan, walqalaq. Alham itu ketakutan, kecemasan berkenaan dengan hal yang terjadi. Alqalaq itu cemas dan deg-degan saat ini. Wabaqa'u sofa, dan tetap bertahannya kejernihan suasana. Walmudawamah alal qiyam, dan terus-menerus menunaikan apa yang menjadi kewajiban, apa yang jadi yang harus ditunaikan, baik hukumnya wajib atau kan mustahab. Wa husulu rahah, dan timbulnya kenyamanan dan kebahagiaan pada dua belah pihak. Ini manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang mengamalkan hadis di atas. Maka poin yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengkomparasikan kekurangan orang-orang tersebut itu dengan sisi-sisi positif yang kita dapatkan dari mereka-mereka. Ya, jika ini dilakukan, maka faedah yang kedua, maka kandungan yang kedua dari hadis ini, inilah sumber bahagia, inilah kunci bahagia. Dan siapa yang tidak yastarsyid, mengamalkan petunjuk yang Nabi sampaikan dalam hadis di atas, bahkan akasal qadiyah, bahkan membalik sikap. Yang Nabi ajarkan adalah ingat-ingat positifnya, ingat-ingat keunggulannya, malah dibalik, malah mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat kekurangannya, ya, mengingat-ingat betapa banyak kita kecewa karenanya, ya, ya, bahkan kemudian punya diary yang berisikan daftar kecewaan kita kepadanya. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, malah kemudian ketika kecewa lagi, maka buka buku lagi, tambahi lagi. Ini sekarang sudah nomor 31, ini sekarang sudah nomor sekian. Maka orang yang akasal qadiyah, membalik permasalahan. Falahidha al-masawi, maka yang dia ingat sisi-sisi negatif. Wa amya, dan dia buta. Anil mahasin, dari sisi-sisi positif orang tersebut, maka dia pasti akan cemas. Dia akan pasti mendapatkan qalaq. Walabuda ayat takadar, dan pasti akan terjadilah kekeruhan hubungan antara dia dan orang-orang yang yatasilbiya, yang dia punya hubungan dan kaitan dengannya. Ini akan mengeruhkan al-mahabbah, cinta dan kedekatan hati yang terjadi antara keduanya. Wa yataqatta' katsirun minal huquq, maka akan kemudian terputuslah banyak dari kewajiban yang masing-masing dari keduanya itu punya kewajiban untuk menjaganya. Maka banyak manusia-manusia dzawil humumil aliyah yang punya tekad yang tinggi dan membaca mereka adalah orang-orang yang telah menyiapkan diri ketika terjadi berbagai macam bencana dan mus'ijat, berbagai macam pengganggu. Dengan bersabar, dia kuatkan dirinya untuk bersabar dan tenang. Lakin ingdal umur tafiha al-basitah, namun betapa banyak ketika terjadi hal-hal yang sepele dan sederhana, dia malah cemas dan keruhlah kejernihan hatinya. Wasabab fihada, dan sebab hal ini adalah karena mereka siapkan dirinya untuk menghadapi masalah-masalah yang besar, namun dia tidak menyiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang remeh. Sehingga masalah remeh itu memberikan madarat kepadanya dan mempengaruhi kenyamanan dan kebahagiaannya. Dan orang yang betul, sikap yang benar, falhazim, orang yang memiliki jiwa yang tegar, sesungguhnya adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi hal-hal yang mengecewakan, baik itu kecil ataupun besar. Wa is'alullahu al-i'anah 'alaiha, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita untuk mewujudkan hal tersebut, dan Allah tidak pasrahkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Fa inda dzalika, maka pada saat itu akan mudahlah baginya asarir hal-hal yang sepele sebagaimana mudah baginya hal-hal yang besar, dan jadilah dia tetap menjadi orang yang tenang jiwanya dan tenang hatinya, mustarihan, dalam keadaan nyaman. Maka beliau sampaikan, ada orang-orang yang boleh jadi sukses di luar, sukses di luar, dia punya bisnis yang besar, ya, karena dia adalah orang-orang yang siap dengan bencana-bencana yang besar. Namun boleh jadi dia tidak sukses di rumahnya. Tidak sukses di rumahnya, padahal dia menghadapi masalah-masalah yang besar, gawat, itu sukses. Dirinya siap untuk menghadapi hal-hal yang besar. Ternyata dia, kok kenapa gagal dalam rumah tangga? Ternyata dia tidak siap dengan yang kecil-kecil. Ya, ternyata dia tidak siap dengan kecil-kecil. Dia tidak siap dengan istrinya yang lupa bikinkan teh pagi hari. Akhirnya marah-marah. Cuma gara-gara masalah sepele. Dan demikian kecewanya. Dan hal-hal yang lainnya. Itu di antara itu rahasia kenapa banyak orang yang sukses di dunia bisnis, ternyata kacau rumah tangganya. Karena dia siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang begitu gawat di dunia luar, non dia tidak siap dengan kecewa dalam hal-hal yang remeh, sepele dan sederhana di dalam rumahnya. Maka al-hazim, orang yang benar, orang yang berbahagia, orang yang kuat hatinya adalah orang yang siap dengan masalah besar dan masalah kecil. Demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.